Mitra Bisnis, Presiden SBY memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini untuk mengatasi perilaku boros konsumsi BBM yang memicu lonjakan impor minyak dan pada akhirnya memperparah defisit neraca perdagangan, memperlemah kurs rupiah, mengganggu daya tahan fiskal, dan menghambat pembangunan infrastruktur. Wacana menaikkan harga BBM bersubsidi sudah sering, namun selalu menemui jalan buntu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Unika Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko. Pak Pras, apa komentar Anda mengenai wacana ini? Saya kira kalau pemerintah memang mau menaikkan, itu harus dalam semester pertama 2013. Karena setelah semester kedua, itu rasanya akan semakin sulit secara politik. Karena problem dengan kenaikan BBM itu tidak secara kalkulasi ekonomi. Saya kira kalau kalkulasi ekonominya sudah clear bahwa harus subsidi harus diturunkan dan harga BBM harus naik. Itu kalkulasi ekonominya. Tapi yang nggak mudah adalah kalkulasi politiknya. Ini kan persoalannya menyangkut soal-soal legitimasi pemerintah. Semakin rendah legitimasi pemerintah, itu kebijakan apapun, apalagi yang tidak populis, itu menjadi kesempatan bagi siapapun, terutama partai oposisi, untuk mendelegitimasi pemerintah. Itu menurut saya titik krusialnya. Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan pemerintah, Pak, jika melihat hal tersebut? Pertama, harus ada konsensus di parlemen, ya. Tetapi yang juga harus penting, sosialisasi kepada publik. Yang saya duga, kenaikan BBM itu juga akan mendapat banyak tentangan dari grassroots, dari kelompok bawah, dari masyarakat. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena selama ini masih begitu banyak persoalan terkait dengan kebocoran, dengan korupsi, dengan macam-macam, yang itu dalam kacamata grassroots, kelompok bawah dalam masyarakat, itu juga harus ditertibkan gitu sebelum menurunkan subsidi gitu. Karena mereka merasa bahwa subsidi adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah memberikan subsidi gitu. Jadi intinya mereka akan mengatakan jangan remove, jangan ambil subsidi kami, tapi turunkanlah korupsi yang Anda lakukan. Kira-kira begitu. Kalau sampai harga BBM bersubsidi tidak naik, apa dampaknya, Pak? Sebetulnya juga nggak berisiko apa-apa karena toh juga fiskal kita aman gitu. Kalau nggak ada kenaikan BBM. Persoalannya memang tadi ada di sisi current account deficit mungkin akan jadi persoalan, tapi saya kira masih bisa dikelola. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah bahwa kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ekspansi ekonomi, terutama dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, yang harusnya itu bisa dilakukan di hari-hari ini dengan pilihan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dalam belanja modal gitu. Lalu kalau nanti subsidi diturunkan, lebih baik dialokasikan kemana subsidi tersebut untuk bisa terlihat dan mendukung wacana ini agar bisa terrealisasi juga? Ya, jadi memang kalau sekali lagi kalkulasi ekonominya itu jelas bahwa sekarang ini kan pengeluaran untuk subsidi itu kira-kira 30% terhadap total pengeluaran pemerintah pusat. Sementara jumlahnya sekitar 300 triliun. Sementara misalnya belanja modal yang adalah untuk kepentingan ekspansi, membangun infrastruktur dan sebagainya, itu proporsinya hanya sekitar mungkin 15% dari total APBN pusat gitu. Sehingga memang logikanya ya subsidi ini dialihkan untuk belanja modal gitu. Hanya kan memang persoalannya tidak sederhana itu, karena bahkan dari alokasi belanja modal yang ada sekarang ini pun, itu lebih banyak yang tidak terserap gitu ya, penyerapannya maksimal 75, paling banyak 80% gitu. Kalau bicara mengenai angka ideal kenaikan dari BBM bersubsidi sendiri, Pak? Yang ideal naik tetapi tidak signifikan, jadi kembali ke angka 6.000 lah harga BBM, jadi kenaikannya 1.500 itu rentang yang masih bisa ditolerir dan dampak inflasinya juga diharapkan tidak akan terlalu tinggi gitu, masih dalam batas yang masih bisa dikelola gitu. Demikian ekonom Unika Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, saya Wendy Lim.